tanbih agar diperhatikan dan beliau menganggap ini perkara yang penting. Wa huwa hal kullukum indakum nuskha min hadhihi al-i'tiqad aqidat ayyul madini? Apakah antum semua punya nuskha, naskah dari ini? Hal indakum hadhihi an-nuskha wala ma indakum? Al-majmu'ah. Ayah PDF. أحب أن أنبه أني قلت إن المسألة الأخيرة. Saya ingin memberikan tanbih bahwasanya saya mengatakan permasalahan yang terakhir yang disebutkan. في علامة السني بمحبة أهل السنة. Bahwasanya di antara tanda seorang dianggap sunni adalah dengan dia mencintai ahlus sunnah. وبغض أهل البدعة والرأي والغلو. Dan dia membenci ahlul bid'ah, ahlul ra'i dan orang-orang yang bersikap ekstrim. Waqad dzakara al-Imam Ali atau dzukira 'an al-Imam Ali bin al-Madini huna. Al-Imam Ali al-Madini telah menyebutkan di sini fi akhir ma dzakar. Wa idza ra'aita ar-rajula يحب أبا حنيفة ورأيه والنظر فيه. Di sini Al-Imam Ali Al-Madini beliau menyebutkan موجود. Abu Hurairah هنا. يقول أبو هريرة مش أبو حنيفة شيخ. فخشيت أن يفهم أحد. فخشيت أن يفهم أحد خلاص قصيرا سريعا فخشيت أن يفهم أحد. Saya khawatir bahwasanya ada di antara kalian yang dia memahami. أني أقول أهل البدع يعني أبا حنيفة. Saya khawatir ada di antara kalian yang memahami bahwasanya ahlul bid'ah yang dimaksud adalah Abu Hanifah. فلا يفهم أحد هذا لأني لم أرده. Maka janganlah salah seorang di antara kalian memahami seperti ini karena ahlu ro'i saya tidak memukan dengan Abu Hanifah dengan personnya dia. Wala aqsidu. Dan saya tidak memaksudkan itu. Wa al-Imam Ali bin al-Madini. Al-Imam Ali bin al-Madini. Qal idha ra'aita ar-rajul yuhib Aba Hurairah. Beliau berkata jika engkau melihat seseorang dia mencintai Abu Hurairah. Wa yad'u lahu wa yatarahham alayhi. Dan dia mendoakan kebaikan baginya dan mendoakan rahmat untuknya. Antum ra'aitum fi aktsaril masail naqul rawa Abu Hurairah 'an Rasulillah. Kalian melihat pada sekian banyak permasalahan kita mengatakan Abu Hurairah meriwayatkan dari Rasulullah. Wa qad da'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Hurairah alla yasma'a bihi mu'minun illa ahabbahu wa ummah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan untuk Abu Hurairah bahwasanya tidaklah seorang mukmin melihat Abu Hurairah kecuali dia akan mencintai dia dan mencintai ibunya Abu Hurairah. Maka yang membenci Abu Hurairah tentunya dia seorang mubtadi'. والذي يحبه فهو إن شاء الله على خير إذا سلم في الأبواب الأخرى. Dan siapa yang mencintai Abu Hurairah insyaallah dia di atas kebaikan jika dia juga bersih pada pembahasan prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. وهكذا ذكر عمر بن عبد العزيز. Demikian pula Al-Madini menyebutkan Umar bin Abdul Aziz. وذكر أئمة من أهل البصرة كأيوب بن عون ويونس وغيرهم. Dan juga beliau menyebutkan para imam dari penduduk Basrah seperti Ayyub As-Sikhtiyani, Ibnu Aun, Yunus dan yang lainnya. قال ويحبهم ويكثر ذكرهم. والاقتداء بهم فرجو خيره. Kemudian dia berkata dan dia mencintai para ulama ini dan dia sering menyebutkan nama mereka dan dia mengikuti mereka maka harapkan kebaikan untuk orang ini. لأن هذه المدن يكثر فيها المبتدعة بالبصرة القدرية وغيرهم. Karena pada kota-kota ini seperti Basra tersebar padanya berbagai macam bid'ah seperti bid'atul qadar dan yang lainnya. وهذا ما يسمى جغرافية البدع يعني معرفة كل بلدة. Ini yang dinamakan mengetahui geografi daerah yang di mana tersebut tersebarnya bid'ah padanya. Kemudian beliau menyebutkan daerah Kufah. Kebanyakan dari asal-asal atau kebid'ahan itu munculnya dari Kufah. Syiah. Pertama Syiah. Khawarij. Khawarij. Murji'ah. Kulluhum min al-Kufah. Semuanya dari negeri Kufah. Awal, yani asluhu, awaluhu. فقال إذا رأيت هذا الكوفي يعتمد على أهل الكوفة الذين هم أهل سنة وأثر. Maka beliau berkata, jika kamu melihat seseorang dia bersandar kepada ahlul kufa dari kalangan ahlus sunnah dan ahlul athar, fasamma minhum majmu'a min al-a'imma, Talha ibn Musarrif ibn Abjar ibn Hayyan Malik ibn Mighwal Sufyan bin Sa'id al-Thawri wa Zaid ibn Qudama wa ghairih. Kemudian beliau menyebutkan beberapa nama seperti Talha ibn Musarrif ibn Abjar wa ibn Hayyan Malik ibn Mighwal Sufyan al-Thawri dan yang lainnya. Ya'ni man kanu zahirina bis sunnah fi hadzal balad. Yaitu para ulama yang mereka dengan sunnah itu nampak pada negeri tersebut. لِأَنَّهُ لَنْ يُبْغِضَهُمْ وَيَكْرَهُهُمْ وَيُعَادِهِمْ إِلَّا مَنْ كَانَ وَاقِعًا فِي إِحْدَى تِلْكَ الْبِدَعِ. Tentunya tidaklah seseorang membenci para ulama tadi yang sunnah itu nampak dengan mereka, kecuali salah satu dari orang yang dia tertimpa dari bidah-bidah yang tadi. وَتَذَكَّرُوا لَمَّا قُلْتُ لَكُمْ سَابِقًا. Dan kalian bisa mengingat apa yang telah saya sebutkan pada beberapa yang lalu. Min ahdi ad-daulah al-abbasiyah wal qudhatu min ashab Abi Hanifah rahimahullah. Sejak pemerintahan Abbasiyah, daulah Abbasiyah, itu para qadhi, para hakim yang memegang pengadilan itu dari ahlul bidah. Wa kathura fi atba'ihi al-mubtadi'a min al-jahmiyah wal mu'tazilah. Dan di situ tersebar banyak orang-orang yang mereka itu berpemikiran Jahmiyah dan Mu'tazilah dan Mubtadi'ah. Jiddan fi madhhabi. Banyak sekali pada madhab Abu Hanifah. Wa sababu dhalik. Ini disebabkan anna bayanahu lis-sunnah kana mujmalan. Disebabkan karena Abu Hanifah ucapan dia tentang sunnah itu adalah ucapan-ucapan global tidak terperinci. Fa huwa lam yarhal li tarab al-hadis. Karena Abu Hanifah dia tidak safar untuk mencari ilmu hadis. Walam yarwi min al-ahadits illa bid'ata ashar. Dia tidak meriwayatkan hadis kecuali cuma beberapa belas saja. Wa huwa dha'iful hifdz fiha. Bersamaan dengan itu juga dia dha'if hafalannya pada hadis. Wa in kana 'indahu al-fiqh. Walaupun dia mempunyai fikih. Falaysa kullu faqihin yakunu hafizan muhaddisa. Tidak semua orang yang dia jago dalam fikih dia mempunyai ilmu pada ilmu hadis dan menghafal hadis. ولهذا لما ذكره الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب قال. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika menyebutkan Abu Hanifah pada kitab Taqribut Tahdzib beliau berkata, faqihun masyhur. Beliau mengatakan seorang ahli fikih yang sudah dikenal. لم يقل كما قال في باقي الرواة ثقة حافظ ثبت. Beliau tidak mengatakan tentang Abu Hanifah seperti ucapan beliau pada yang lainnya, seorang yang thiqah, seorang yang kokoh hafalannya, seorang penghafal. Walam yastati' an yusarrih bi annahu dha'if li'anna ad-dawla dawlatahu dawlatuh. Hey, qulha la bas. Dan Ibnu Hajar juga tidak mampu untuk mengatakan bahwasanya Abu Hanifah dha'if, Abu Hanifah begini, Abu Hanifah begitu, karena daulahnya, pengadilan dan hakim itu memang dipegang oleh orang-orang yang bermadhab Abu Hanifah. Faqal faqih masyhur. Khalas. Dia cuma mampu mengatakan ahli fikih yang telah dikenal. Falamma kana qalil al-hadith. Tatkala Abu Hanifah ini ilmu tentang hadisnya itu sedikit atau hadis yang diriwayatkan sedikit. Wa laysa fi hifdhi mithla al-a'imma al-huffaz. Dan dia tidak menghafal seperti para ulama yang besar lainnya. Wa lam yarhal li sama'il hadith wa jam'ih. Dan dia tidak melakukan rihlah safar untuk mencari hadis dan mengumpulkan hadis. Wa arada an yatafaqqah. Sedangkan dia ingin menjadi ahli fikih. Fa kathurat al ahadits al dha'ifah fi adillatihi. Maka akhirnya dalil-dalilnya itu kebanyakannya dari hadis-hadis yang dhaif. Wa akthara min al ara' wal ra'i. Dan dia kebanyakannya membangun pendapatnya di atas pemikiran dia sendiri tanpa dalil. Fa shaddada 'alayhi ba'd a'immatis sunnah li. Maka sebagian ulama sunnah akhirnya mengecam dia dengan kecaman yang keras. فأكثر من انتسب إلى أبي حنيفة في تلك العصور. Maka kebanyakan orang-orang yang dia menisbatkan diri pada madhab Abu Hanifah di zaman-zaman itu. ويقولون إمامنا أبو حنيفة. Mereka berkata imam kita Abu Hanifah. وهو الإمام الأعظم. Dia adalah imam yang paling besar. ويغلون فيه زيادة. Dan mereka gulu padanya dengan gulu yang berlebihan. ويقدمونه على من هو أعلم وأحفظ وأفضل منه. Mereka mengutamakan dia, mendahulukan dia dari para ulama yang lebih menghafal hadis, lebih berilmu dan lebih kokoh dari Abu Hanifah. ويتعصبون لآرائه الفقهية. dan mereka sangat fanatisme terhadap pemikiran atau pendapat-pendapat Abu Hanifah dalam permasalahan fikih. Kathura kalamul a'imma fi ashabihi wa fihi. Maka ulama sunnah banyak berbicara mencela dia dan mencela para pengikutnya. Wa lamma kana bayanu lis-sunnah laysa mithl bayan al-a'imma ats-tsalatsa wa ghairihim. Tatkala ucapan penjelasan Abu Hanifah tentang sunnah tidak seperti penjelasan rinci dari para ulama sunnah yang lainnya, maka pada madhabnya itu, pada pengikutnya itu, banyak orang-orang yang mereka itu berasal dari kelompok-kelompok mubtadi'ah. Kama qalahu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Seperti yang telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Lakinnahu qad dhakara 'udhrahu wa ghayru min al-'ulama fi raf'il malam. Akan tetapi bersama dengan itu Al-Imam Ibn Taymiyyah menyebutkan udhur bagi Abu Hanifah dan selain Abu Hanifah pada kitab beliau Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Wa akthar ma ukhidha 'alayh. Dan kebanyakan yang dikritik terhadap Abu Hanifah, minhu ma lam yathbut 'anhu. Kebanyakannya ada perkara yang tidak benar datang darinya. Wa minhu ma thabata ruju'uhu wa taubatuhu. Dan sebagian yang dikritik dari Abu Hanifah, sebagiannya dia telah rujuk darinya. Untuk menyebutkan ini secara keseluruhan atau menyeluruh, ini akan memakan waktu yang panjang atas aku dan atas kalian. Wa innama aradtu an unabbiha hatta la yafham ahadun min al-hadirin aw al-mustami'in anni aqsad biqawli ahli al-bid'ah Abu Hanifah. Hanyalah saya ingin memberikan tanbih agar kita memperhatikan dan kalian memperhatikan bahwa ucapan saya ahlul bidah, ahlul ra'i, saya tidak memaukan itu adalah Abu Hanifah. Innama akthar ma ukhidh 'alayhi wa thabata 'anhu wa istimraru al-ara ar-ra'i. Hanyalah yang sering dikritik oleh para ulama terhadap Abu Hanifah, yaitu dia membangun pendapat-pendapatnya menurut ra'i, pemikirannya sendiri, bukan di atas dalil. Kama bayyana dhalika Abu Umar bin Abdul Barr fi kitab Jami' Bayan al-'Ilm. Seperti yang dijelaskan oleh Abu Umar Ibn Abdul Barr dalam kitabnya Jami' Bayan al-'Ilm wa Fadlih. Wa hunak man yabtahin al-muslimin wa ahli as-sunnah. Dan dia di sana ada orang-orang yang dia menguji manusia dan menguji ahlus sunnah bimas'alat al-mawqif min Abi Hanifah rahimahullah, dengan permasalahan sikap dia, bagaimana sikap dia terhadap Abu Hanifah. Wa hum al-haddadiyah, yaitu orang-orang dari kelompok Haddadiyah. Wa minhum man yusarrih bi kufrihi wal 'iyadu billah. Kelompok Haddadiyah ini ada yang terang-terangan mengkafirkan Abu Hanifah wal 'iyadu billah. Wa minhum man yubaddi'u, ada di antara mereka yang sekedar membid'ahkan dia. Wala yaktafuna bidzalik. Dan mereka tidak berhenti sampai di situ. Bal yubaddi'un kull 'alim sunni tilat 1400 sanah lam yubaddi' Abu Hanifah. Bahkan mereka membid'ahkan sejak 1400 tahun lebih para ulama yang tidak mentabdi' Abu Hanifah. Badda'ul Hafiz bin Abdul Barr wal Khatib al-Baghdadi. Mereka membid'ahkan Ibnu Abdul Barr dan juga mereka mengatakan Al-Khatib Al-Baghdadi mubtadi'ah. Wa Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim wa Adh-Dhahabi. Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan juga Adh-Dhahabi. Wal Imam Ibnu Katsir. Juga Imam Ibnu Katsir. Bal wa badda'u al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab wa talamidatahu wa abna'ah. Bahkan mereka juga membid'ahkan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi, murid-muridnya dan juga anak-anaknya. Li'annahu ya'tabir Aba Hanifah imaman min fil fiqh min al-a'immah al-arba'ah. Karena Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi menganggap Abu Hanifah salah seorang imam dalam fikih dari imam yang empat. Fala ifrata wala tafriq. Maka janganlah kita bersikap ekstrim dan juga jangan tafrid bermudah-mudahan. Wala syak annahu fil hadith wa tamassuk bis sunnah wa thabat alaiha laysa mithl al a'imma thalatha Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Dan tidak diragukan Abu Hanifah dalam perkara sunnah dan berpegang dengan sunnah tidak seperti para ulama yang lainnya seperti Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Wa amma 'udhruhu wa Malik. Dan juga Imam Malik. Wa amma 'udhruhu fa syai'un akhar. Adapun memberikan udzur kepada Abu Hanifah ini pembahasannya lain lagi. Wa hakadha al-ijabah 'an ba'd al-aqwal allati tudzkar fi ba'd kutub al-'aqidah laha waqtun akhar insyaallah. Demikian pula menjawab sebagian syubhat-syubhat yang disebutkan dalam buku-buku akidah membutuhkan waktu yang lain insyaallah. Innama aradtu daf'a at-tawahhum wa hatta la yudhan dhalik. Saya ingin supaya jangan kalian salah memahami apa yang telah disebutkan tentang Abu Hanifah. Jazakumullah khair.